Welcome to Banten. Welcome to Banten. Seni debusnya, Provinsi Banten terkenal suku Baduynya, Provinsi Banten terkenal wisatanya. Wow, I love Banten. Wow, I love Banten. Cikarueng, Pantai Carita, Pantai Anyer dan Marbella, Tanjung Lesung, Pulau Umang juga. Di sini tempat pariwisata, wisatanya sejuk di jiwa, sampai orang luar juga suka. Kalau tak percaya silahkan coba, dijamin hati Anda bahagia. Selamat datang di kota kami. Semua jaga sama-sama, cintai, kenali budaya kita. Kota Banten, iman dan takwa. Tanjung Lesung, Paneglang, Rebab, semua wisatanya mantap-mantap. Kota Serang, Cilegon, Tangerang, menempuh kota pembangunan. Seni debusnya, Provinsi Banten terkenal suku.